Kemudian kita musasfa halaman 15 matan wal adillah iyal kitabu wa sunnah wal ijma' faqat. Begah cara-cara untuk mengisbatkan hamba Nabi. bab yang kamu tahu ini hamba Nabi, maka hambanya tidak kita betul. Tapi nanti kerehati ini jadi nama mamalu binia. Kamu tahu hamba Nabi bukan? Ibadah abang isbatkan adanya. Yang bahas katanya lima hadis ini takwi bahwa bilangnya hamba Nabi pasti betul. Makanya ilmu yang lain ini disiar, disiar dengan tanisbah kepada ilmu kalam yang membahas dari seluruh syi. Fal kalam, maka kalam dianya itu ilmu yang tinggi pada martabat. Karena daripadanya ilmu kalam turun kepada ini segala sisi alam. Jadi nona, karena aliran-aliran yang melupakan pembahasan tentang ilmu tauhid. Aitableh. Karena pembahasan tentang ilmu tauhid, ilmu akidah langsung kepada amaliyah. Amaliyah pun hanya boleh sebuah hal yang hadir dalam muamalat yang boleh pada ilama yang boleh bonus yang ada berdua kibat pahala ini kemasalah kibat jarak itu masalahnya yang harus tanggungnya pahala itu boleh dan semua yang guna ini kibat pahala ini masalah kanan itu yang ada di jalan aku baik dulu tidak bawa bunga masih jadi yang nak dukuh pahala ada lagi orang kerja yang nak dukuh badung lagi kibat berdua ikut harusan. Jadi ini buku-buku akhirnya jadi pedung. Pada itu lagi kerja itu. Pada itu kena lihat cah lampu. Cah membau ini adalah lampu. Oh, pernah yang kiri dah lupa. Lupa dia lupa. Kemudian buku yang mana boleh. Yang boleh pakai amal. Gaji dari amalan pada itu. Cara beramal sana utar. Maka kalam biasanya itu ilmu yang tinggi pada martabat, karena daripadanya ilmu kalam turun kepada ini segala jenis. Fa'ilillah, maka karena Allah begah, fa'liyakun menyemenan, maka hendak ada daripada syarat ulama usul, syarat fakih, syarat mufasir, syarat muhaddis, bahwa ada ia sungguh hasil, sungguh hasil ia akan ilmu kalam. Dia nahu karenanya titik rogolong getamong daripada kuli yang tinggi bagaimana mungkin akannya turun kepada jisi yang bawah rendah. Ini kan yang kita kira lebih. Jadi dikedina orang buka menye ilmu fikah tafsir hadis usul dijepit daripada ilmu tauhid. Menyemenan ulama usul hanjirhan bumalik tauhid. Ulama fikah hanjirhan bumalik tauhid. Mana ini pos han itu mengerti tafsir tanpa ilmu tauhid. Hanite maling fikah tanpa mengetahui ilmu tauhid. Ini mana jadi syarat. Tapi sudah ada fikir-fikir ke mana. Fikir murah juga fikah dan ibu tauhid saja. Acara kita ke hukum lirunya. Yang baik katanya dari na Tuhan. Anak itu pun apa itu. Tapi ini ada dalam dasar pembahasan dia itu. Sama-sama ini yang anak dia. Tapi hanite tafsir. Hanite fikah. Karena akan yang mendung adalah lihat daripada tauhid. Tuhi yang kuli tentang kemenan. Kuna kemanya uruk. Laika lalika syartan. Tidaklah demikian. Itu syarat pada keadaannya menjadi usuli. Keadaannya seseorang jadi ulama usul. Jadi fakih, jadi mufasir, jadi muhadis. Hanya disyaratkan mengerti ilmu tauhid. Wa ingkana dalika walaupun adalah demikian. Itu syarat pada keadaannya seseorang. Itu alim mutlak. Lagi yang penuh dengan ilmu agama. Ini untuk takkan orang yang malim mutlak. Tanya wabih itu. Dengan ulama orang yang dipenuhi dengan ilmu agama, ulama fiti, orang yang malim dalam ilmu agama, hanya berjaya kemandung matanya. Tapi punya untuk jadi fakih, mengerti hukum fikah ini tidak ada hukum. Pakalnya, pakal tidak ada hukum kepada malim tapi ilai berjaya malim fikah. Bermula demikian sesungguhnya pekerjaan, mamin ilmu tidak daripada satu ilmu daripada segala ilmu dunia. Melainkan dan sabit baginya ilmu itu nama badi yang diambilkan akan dianya mabadi lagi diterimakan akan dianya mabadi dengan taklif pada demikian ilmu bukan tidak taklif betul. Ikhtinya anak mufum dari pakar nafkah Nabi Muhammadnya Rasul dan sabar Nabi Muhammadnya jadi hujahnya anak mufum. Pokoknya sabar Nabi Muhammad kita dari yang dah. Maka taklif itu. Tidaknya pembahasan dalam tauhid. Ada pembahasan dalam tauhid itu untuk mengisbatkan bahwa Muhammad itu rasul, mengisbatkan haba Muhammad itu benar, mengisbatkan haba Muhammad itu jadi hujah. Dan subuh adanya lambaki. Tidaknya ingin mempelajari ilmu fikah. Adanya hanya ada mengerti. Dan tiap kesimpulan anda. Pokoknya Muhammad yang betul ya Rasul dan habaginya hanya adalah habaginya dia budak kami. Muhammad juga mana. Cok dari ini dia. Lama ya mana dah cok dari ini. Jadi kita yang menjadi imam itu kan sudah diserahkan dari karena dia mendahul masalah mabadinya tak taklif kepada orang madhuri. Mana ada taklif pun tanpa mengetahui dasar-dasar di maka itu yang terjadi. Nah, jadi gue hanya disarat untuk jadi pakai, hanya disarat gue mengerti metode. Kalau masalah untuk saklima, ya masalah lo. Ini untuk jadi pakai, udah itu malaikat tanpa mengetahui metode. Mana dapat dasar kita pada metode? Mana? Ini tapi tak taklid mental. Taklid mental. Ini yang juga tadi ayat haba Allah betul mental. Terima mentalnya haba Allah. Ini haba Allah betul yang dari jadi itu dia. Apa Nabi yang dari jauh dari itu dia? Manfaatkan menyahabat Allah itu dari. Pasal menyahabat Muhammad betulnya aku. Pokoknya betul. Karena lagi Abu Bakar dari bukan Nabi Nabi itu lagi. Iban cara dia betul dia. Pokoknya betul dia. Iban iban ini. Yang kita pilih itu nama. Wah, itu terlalu dan dituntutkan akan dalil subuhnya dalam ilmu yang lain. Pokoknya nyanyo haba Nabi. Mesti baca dah maka pulang nyanyo haba Nabi. Kalau nanti dah hadis, langgir ilmu muhadisin, bahawa ulama muhadisin tanya. Man wati haba Nabi, kata dia betul. Bukan dia betul, tanya sama ulama Nabi. Pokoknya nyanyo hadis Nabi dan haba Nabi, nyanyo betul. Ini merupakan ilmu yang kata kamu. Wadah kata nyanyo betul haba Nabi. Ini ilmu yang muhadisin. Karena mengisbatkan, cara mengisbatkan sabo kafai. Bahawa nyanyo betul haba Nabi, nyanyo ulama muhadisin. Buka, kalau betul itu buka dari muhadisin, ini yang haba Nabi. Man li haba Nabi, iban man, ini yang habanya pasti betul. Kalau buka, ini buka dalam mata ini. Tidaknya, hana ufo. Pokok ini yang nyo haba Nabi, pokok ini habanya betul. Ini yang jawab lagi, buka dari itu. Jadi, ini pakai tau-tau. Pakai semata-mata, hana ufo, ilmu hadis, hana ufo, ilmu hadis. Tapi tetap, tak jawab lagi itu, kerana amafat, mutlak, bayar, ufo, itu. Pal pakai, maka ulama fikah genadar pada nisbah perbuatan mukallaf kepada sifat syar'i cara pada amarnya dan nahinya dan tidak diatuhnya fakih belum dali diatuh mengisbatkan af'al ikhtiyariyah bagi mukallaf ini bukan ulama fikah si mukallaf sebenarnya manusianya apakah na buat ikhtiyari atau hana. Karena urusan, buatnya buat ikhtiari, buatnya buat ikhtiari, yang penting buat si mukallaf dan nisbah kepada kitab syarih. Menurut kita, yang buat yang kena buat hukum, dia yang berlebihan. Oh, ini bukan buat ikhtiari, ini buat kepada Allah. Karena urusannya, yang ada urusan pakai. Maka ulama pakai, dinabar pada nisbah perbuatan mukallaf kepada kitab syarih. Yang si amrihi, umin amrihi. Amin legakan menyerti kepada sifat syara pada amalnya dan lainnya menghadapi amin lebih jelas supaya kepada sifat walidah lagi dan tidak akhirnya pakai itu kudang burhan kudang dalil akhir mengisbatkan apal ikhtiariyah bagi mukallaf ini berumur ulama fikah mengisbatkan juga bahwa si mukallafnya na perbuatan tak kenal dengan mana ada wama ramaita ramaita walakin Allah harama dia kan merau ni kau tanya orang merau tapi Allah yang merau berarti dia yang mana akan merau jadi dia mana buat dia dia nak si ramaita awak dia kata merau nanti ibarat dia mana buat dia baik barat wama ramaita hana kata merau is ramaita awak dia kata merau walakin Allah harama walakin ramaita aku nak aku menang. Jadi yang hilangnya bukan urusan lo. Okay. Nah, mana kau yang urusan? Yang penting buatnya hukum. Hari ini buat dirinya nak kaya. Wafat antara dan semua diingkar di kelompok Jabariyah dan perbuatan besar. Menurut Jabariyah, hana buat insan. Man berarti hana buat insan, buat hana wajib semayang. Karena semayangnya buat Allah, buat semayang kerau oleh Allah. Jadi yang hana wajib. Ke, pokoknya semayangnya wajib. Man buat insan, hana juga di Jabariyah, kakaknya. Wa angkara taifatun dan diingkar di sabuk taifah akan wujud ma'arat dan bermula buat itu arat buat yang termasuk dalam arat tapi arat mana tingkat kemenangannya urusan ini dalam ilmu tadi pembahasannya memberikan urusan. Wala alal fakihi kamadul burhan ala subuh di sifat syarah dan hana alam kron buka siasi ulama fikah kudang dalil atas subuh sifat syarah bahwa nafifat syarah, nafifat daripada Allah yang pun kron buka pakai dan sesungguh bagi Allah mempunyai kalam yang kalamnya dijam dengan sendirinya kain binasih dijam pada dirinya Allah dianya kalam itulah amar dan nahi memang disebabkannya pun kron buka ulama fikah. Walaki, tetapi dimasuki ianya ulama fikah bijak akan subuh khitab daripada Allah nyejok macam mana patuh salimna pembahasan rohid na khitab Allah terima mandal tetapi bijak ianya fakih akan subuh khitab daripada Allah dan subuh perbuatan daripada dimukallaf bijaknya ada jalan lagi kita pula mana si mukallaf punya perbuatan terhadap hanafum pokoknya taklif macam nah orang bukan nabur di mukallaf kemudian pada syarik mempunyai sifat so bukan terhadap hanafum tadi mana yang bukan lagi yang berlainnya buat si mukallafnya dan nisbah kepada sifat syarik buat lagi wajib sunat hadir-hadirnya juga yang membahas wajib turun dan dinabar dianya benar-benar dia yang pakai pada nisbah perbuatan kepada tetap ini hanya buat jadi mengisbatkan buat taklid mengisbatkan tetap kepada saya ini taklid yang buat ini pegang nisbah dua pegang nisbah antara tetap dengan buat oh lagi hebat mungkuk memakmul ini mungkuk katakan yang akan jadi apa sepon gini tu udah berdua ini yang buat kawin dengan lincu karena ingin aku ada Yaakob ada baru biar nanti Yaakob pas lagi mau kawin dua lainnya lagi dengan yang pakai selagi antara buat mukallaf dan tafsir ini dipegang dalam kitab kami dalam pembahasan di metodi bahwa Allah na punya sifat na amar na nahi kemudian dipegang bagi paling lain si mukallaf punya perbuatan ini masalah dua yang korban ini tugas katanya buat di mukallaf dan nisbah kepada tetap sari putra guna so ini yang buat diri ini yang buat tetap ini yang ada urusan ini untuk masalah na perbuatan yang bahan yang dia beri banyak-banyak panggil punaka ataupun pati ya wo beri baik pun upat kama bimundah hari ini wayang guru dan jenazah yang pakai pada nisbah perbuatan kepada tetap maka ada yang pakai semua berbeda dengan muntah kemanusiaan ini yang pakai yang kami memang ini aku tak suka yang kami penisbah mendaun jadi anak bayang pergi tidak ini itu kalau tadi yang bukan kena buat bagi balap kalau tadi yang bukan kena tetap bagi sari anak bayang sebenarnya kalau dia itu jadi yang subuh-subuh mendaun nyobot hukum di hari itu yang kami batas daripada ini dekat wakadal usuli menajid ulama usul ya kudu dicok ianya ulama usul dengan jalan ketaklid daripada ulama dohi sesungguh habar rasul jadi hujah ini hanya dari ya usul pokoknya habar rasul jadi hujah so bukan ulama dohi wadalilun dan habar rasulnya dalilun ini gimana barat wadalilun wajib usulpi apa yang itu itu adalahnya orang boleh menazarah menajadakan lain itu bukan hanya itu tapi nak kena mengat ini ada pegawai kuah dari don wawah jiwa sedikit ya kamu tu kalau tak ada ada boleh hujah tu wawah dari don yang apa rasul ya apa rasul jadi hujah yang kuku koma kau ingat penting boleh buka juga ni apa rasul jadi hujah dan jadi lagi wa wajib usulki ya dalam ini agak baik mana khabar pertama itu jadi tak berat kan hujjatun khabar pertama wajib usulki khabar kedua wa dalilun atau tafsir yang mana dan berat maka ini tidak ada berat no? Sesungguh khabar rasul itu jadi hujjah dan dalil yang khabar itu tiga itu wajib betul yang jauh kata kau kita kaya nah, ulama usul gejok getaklik kepada ulama tauhid bahwa khabar rasul jadi hujjah dibedali dan khabar rasul wajib betul tahu bukan? Lama duit karena itu pembahasan dengan asal yang kalau diurai ikut bagaimana kan? Kemudian dinazar li ulama usul pada wajah dalalahnya habaratul. Ini yang buktinya. Habaratulnya itu yang jadi hujah dibacerai dalalah kepada aku. Dan syarat sahihnya habaratul dibacerai sahih. Fakullu alimin, maka setiap orang yang malin dengan sabuk ilmi daripada segala ilmi jusiyah, maka sesungguhnya orang malin itu mukallif, tidak mustahil pada mabadi ilminya. Mamanum yang malin anak mudahir jiro, tapi sabuk ilmi ada jiro orang malin tak sehat dalam fikrah to dengan tetap mukallif getaklif pada mabadi ilmi jika. Sebab yang anak belajar itu ni, macam anak belajar itu ni, anak hukum kodali, jauh dali bahawa khabar rasul jadi hujah. Sebenarnya pembahasan macam pokoknya dengan khabar rasul. Dia buat bukanlah, dia hukumnya macam masalah. Jadi masalah khabar rasul jadi hujah, tidak boleh. Jadi setiap orang malin dalam sabuk ilmu yang jadi, secara pasti dia mukallif. Pakir-pakir pada mabadi ilmunya. Sehingga baru hanali taklif bahawa su'id ialah kepada ilmu yang lebih tinggi. Su'id ialah ilmu itu, dia boleh hanali taklif. Dia belajar di kita, kemudian wajah teruk kepada mabadi, mabadinya su'id itu kepada ilmu kami. Wajah kunuh, maka ada yang nyawur malim, sungguh mujawazahlah ilmunya kepada ilmu yang ada yang baru gaduh taklif. Baru gaduh taklif, dia harus mempelajari ilmu kami. Ini tak gaduh taklif. Tapi yang belajar ilmu roh, mandau ilmu usul toh, tetapi yang mukallif pada mabadi usul. Gue belajar hadis toh, dengan mukallif pada mabadi ilmu hadis. Baru hanali, oke, sabuk ilmu ini, belajar ilmu ini. Yang baru boleh mukallif. Namun, mana? Saya kadang-kadang malu nama Mustafa. Bayanu kai biaji de orang ini yang adalah qabila arba'a di sini di penyata kaifiat dauran berputarnya ini usul fiqh di atas gelbok utuh gelbok poros ataupun as dari kebudak itu nah dia di bahasa di bab ini pula itu itu akhir bab dari sini nah. Ya, ini bukan ada kuliah, tapi masalah ada kuliah. Ini apa? Yang membuka hukum kena mengikut dalam sebab mana saya. Nah, pada umum bukan ada kaitan lain yang seluruh hukum dalam agama kena keluar dari keadaannya. Kemudian sih, jadi nak buat pokok pembahasan dasar, kan? Ini kena mana lagi? Nak buat pokok pembahasan dasar yang pembahasan usul kena keluar dari keadaan. Inau dalam babnya dengan penyata di Banjara sehingga ilmu usul memandung berserta dalam tubuh pembahasannya. Inilah menipu. Ketahui olehmu inaka sesungguh kata apabila kata fa sesungguh nazar usuli adalah bak wajah dalalah dalil sam'i di atas hukum syar'i. Kanyanya yang ikut. Ini kan ikut bukan ikut dalam tahun ini. Jadi ini kata tuku wadanya bahwa nazar ulama usul adalah pada wajah dalalah dalil sam'i di atas hukum syar'i. Menyukamanan hanali tersom hana tersembunyi lihat kata sesungguh yang dimaksud itu mengetahui kaifiat cok hukum dari dalil. Kibanjara cok hukum dari dalil. Ini yang berarti yang maksud pokok. Yang maksud daripada ilmu usul untuk mengetahui kaifiat cok hukum dari dalil. Maka wajiblah nazar pada hukum dan pembagiannya hukum. Bagaimana cara cok hukum dari dalil? Tentu saja katanya hukum oleh hukum kuasa. Ini hukum nak kata itu bukan dengan cok hukum. Dia orang dia cok menyebab umi nak ada itu pun. Tapi u sabah dia ni cok menyebab lampunya. Ini nak tenturi cok cukup ramah-ramah beli-beli cok cukup ini orang beli yang cepat menyebab. Ini dia mencari. Karena menyebab nak tenturi. Jadi menyebab maksud daripada ilmu usul fiqh untuk mengetahui cara cok hukum dari dalil, maka wajib yang pertama ini berminatlah pada hukum. Hukum kuasa. Tari hukum sebenarnya. Ya. Kemudian aksamnya hukum, pembahagian hukum. Tinggal itu baru wajib itu pegang. Yang dipilih hadilun, yang dipilih hadilun. Jadi yang pertama begitu puwele tari hukum dan aksamnya hukum. Kemudian senadar pada adillah, pada dalil dan aksam-aksamnya dalil. Dalil pada hukumnya. Baik itu kita ada benda hukum bagi, benda-benda bayar kan nali, baik itu maka nali. Perlih itu adillah dan aksamnya adillah. Menurut kata kepu adillah dan aksamnya, kemudian banyak senadar di ulama usul pada kaidiyat cok hukum dari dalil. Ini baru duduk kena. Dalil dan aksam kata turi, hukum dan aksam kata turi, ibanjara saja hukum pada dalil. Kemudian pada sifat muktabis, sifat orang yang jok bomba dalil, muktabis alladhi yang boleh baginya bahwa diikibat hukum, bahwa dijok hukum. Fa'inal ahkam, karena sesungguh hukum itu samara, hukumnya adalah samara, boh, kayak ini bahasa Arab, kayak hukumnya boh. Wa kullu samara titip buah tapi baginya itu na nifrud dan na hakikat pada dirinya. Jadi banyak sebuah hakikat hukum banyak kehasilan. Walaha dan baginya buah kaya itu na musmir, na bak kaya yang menjadikan buahnya, bak kaya tempat dijadikan buah, dan na mustasmir urung berdebit, urung urung makin urung berdebit buah kaya dalam bak kaya, dan na tarik silsismat cara pada berdebit buah kaya. Ai puasa, bubaja, puasa sombrotnya jaga. Urungnya mustasmir, bakai musmir, bokai neng samara. Ini yang tidak dengan perbandingan. Wat samara dan bermula samara, dianya itu hukum. Yang bokai ini adalah hukum. Belum lagi wajib, harum, sunat, makruh, ibahah, asan, kafe, tunai, ada, sahih, fasih dan lain-lain. Yang hukum. Wal musmir tempat tiga hukum dianya itu dalil, dianya dalil dan lebo kitab sunnah ijma pakatnya saja dan lebih itu kias kias tidak salah salah kita mung dalam dalalah sunnah ataupun kitab. Dan cara istismar cara berdebat wahai ini cara berdebat hukum dianya itulah wajah dalalah dalil wahya arbaatul wajah dalalah nabuwah. Pekalbut idil akwal karena seluruh perkataan adakala bahwa itunya ada sesuatu dengan sihatnya dan nazamnya menabok sihat dan susunan lafaz itu dengan dalalah mentok ataupun dengan fahwa dan mufhum yang tabok fahwal kalam itu mufhum daripada kalam di dalalah wajah dalalah itu di dalalah dengan cara mufhum dan yang kedua dengan iktibak dan darurat. Dari tidak mendarurat pun apa atau yang dikendaki dirapai kon mentok dan kon hukum tapi dikendaki kepada adanya itu dengan darurat yang tidak itu ataupun dengan makul dengan makulnya lapai dan maknanya lapai yang ditimbatkan akan dianya makna daripadanya lapai yang tak bosi yang dikirikian ya. Yang makulnya dari istiak. Jadi ini cara dalalah lafaz. Nah, adapun kita kena istimbat makna ni orang minum, istimbat makna ni orang susu dari tabuh lafaz, tabuh hadis ataupun ayat, kedua tabuh makna dari maknanya itu kefaham hukum mulai. Yang mungkin dengan makul makna, dengan makul lafaz ataupun dengan makna mustanbat. Wal mustashmir urung yang berdebit hukum daripada adillah dianya itu mujtahid dan hanjirhan daripada mengetahui sifatnya mujtahid dan syaratnya mujtahid dan ahkam faidan maka ketika itu jumlah usul fiqh berputar di atas berboh usul tapi boh sedikit dahnya dah pun usul pertama pada ahkam itu bakno samara samara penuh hukum. Jadi khutub pertama, pembahasan yang pertama berkisar pada masalah hukum. Jadi putra hukum, ta'rif hukum, pembagian hukum yang dibahas dalam khutub awal. Karena itu samara. Samara. Wal pada ahdina awla, dimulai dengannya hukum lebih awla. Maka awla akan mulai bahwa hukum, karenanya hukum itu samara yang ditutupkan. Sebabnya, hanya tak berbuat memang awal ini ada pula pakai kontak panen itu. Tapi pembahasan kalau tak pulang masalah panen ini dia akan pulang ada sebab itu mati. Jadi dia hantar. Baru bela artinya baru termula. Jadi pembahasan pertama adalah legal hukum yang kita mulai. Karena yang maksud berikut ini yang dimaksud daripada ijtihad dalil-dalil itu adalah untuk samarah, untuk mengeluarkan hukum. Maka tutup awal pembahasan masalah akam. Wal pada akhirnya Allah memulai dengan akam lebih awal karenanya akam itu samarah yang maksud dua. Untuk sani pada adilah pembahasan yang kedua pada masalah dalil. Ianya dalil itu kitab sunnah hikmah. Yang mana? Ini untuk sani pembahasan kitab sunnah dan hikmah. Wabihat tasliyah dengannya adilah tasliyah buku dua. Manaji dibahas pada pembahasan kali kedua. Pertuan buku yang kali kedua is bandal firari min ma'rifati samarah la aham min ma'rifatil musmir. Karena sesudah selesai daripada mengetahui samarah, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui musmir. Kalau kita bahas, boh kaya ini cuma dekat upai kebit manboknya. Jadi dia kamu kuat ini upai kebit mananya, upai kebit dalil. Maka kutub yang kedua bahas masalah dalil. Dalil tempat kebit hukum. Kutub yang lain pada paling istismat, cara kebit hukum. Dia itu wajah dalalah dalil. Baru iban jarai kebit mana? Hukum iban halil, upai kebit. Pak ayat pula kibar jalan kebit. Baru pegang masalah jalan istismat cara kutubiyat hukum. Dianya itu wajah dalalah dalil. Dianya itu berbok. Yang pertama dalalah dengan nazar ataupun dengan mantok. Dalalah dengan hukum. Dalalah dengan darurat dan ikhtidah saban. Yang tersebut dalalah dengan makna makul. Ini harus meningkat ya. Jadi makul lapas dan makna mustambat berbaku ya. Kutub yang kukus pada mustadmiyah. Jadi oleh semua cara tahu teman yang kukus-kukusnya. Ya baru dia yang tahu berani. Puno baik dia tahu kayaknya. Oh dan ibaknya. Cuma cara yang boleh dia sih. Puno cara tahu teman yang kamu punya. Untuk yang kukus pada mustasmiyah. Dia yang itu mulidahid lagi. Yang hukum dia yang mulidahid dengan tuan yang mulidahid. Dan yang mukabalah akan yang mulidahid oleh mukallid lagi. Yang lazim akan yang mukallid oleh ikutnya mulidahid. Maka wajiblah sebut syarat-syarat mukallid, syarat mujtahid dan sebut keduanya mukallid dan mujtahid. Jadi menan, makanya berboh kutub dalam pembahasan ilmu usul. Karena juga terkadang yang maksud daripada ilmu usul adalah untuk cok hukum dari dalil. Jadi hukumnya samara, dalilnya musmiyah, cara gegur istismar, mujtahid gegur mustasmiyah. Jadi maka pembahasan hendak terlepas dari kuatnya sebab maksud pokok di dalam. Cok hukum dari dalilnya hendak keluar. Hukum buat tak? Bukan di sabo kutub membahas khusus masalah hukum. Yang sabo itu khusus masalah dalil. Sabo itu khusus masalah cara kutubi hukum. Yang kutub khusus kepada mujtahid. Mana buat tak? Kalau mujtahid kan nampak dia itu. Punya jahat, punya jahat apa? Maka membahas masalah mujtahid dan membahas mujtahid. Yang benar, maka pembahasan dalam kitabnya adalah dalam satu mukadimah dan kutbah kutub. Bayanu kaifati diraji syamil basyirah min usuli fiqhi kata hazil abtabilan ma'af. Ini penyata kaifiyat disamong jauh yang le daripada usul fiqh di bawah ini kutub yang pun. Yo, maka kaitan ya ada usul fiqh. Pembahasan dosa dua dalam usul fiqh. Ibadah pembahasan yang memandung hidup benar dalam kutbahnya. Lah kata perlu, mudah-mudahan kata-kata ke. Ibang kata ke, usul fiqh mencumuli tiada bab yang banyak dan pasal yang diisyar. Isyar itu perlu. Bersajar, bab berdala, pasal berbeda ke mana? Karena di bawah bab dan pasal. Jadi usul fiqh mencumuli tiada bab yang banyak dan pasal yang diisyar. Jadi diisyar ini sebagai mana? Itu perlu hidupnya anda. Maka bagaimana kita mau jumlahnya di bawah ini untuk yang berat? Jadi lah kata penduduknya jadi kadang ada kata gede-gede pertanyaan dari beratanya oleh pun itu nak ada kata nantinya di bandara kita mau jumlah pasal dan bab yang banyak di bawah ini kutub yang kulit fana bulu maka kamu jauh al-fatukul awalu wal hukmu kutub yang pertama adalah hukum walil hukmi hakikatun fi nafsi dan sabit bagi hukum itu nah hakikat pada dirinya hukum. Iban hakikat hukum. Wang kisamon dan bagi hukum nah pembahagian-pembahagian yang banyak. Walahu ta'alukun bil hakim. Dan sabit baginya hukum itu nah ta'aluk dengan si hakim yaitu syarih. dan la takluk hukum dengan si mahkum alih iaitu mukallaf, dan la takluk dengan mahkum fih iaitu buat mukallaf, dan la takluk dengan mubahir baginya hukum iaitu sebab dan ilah. Ini kan cabul kan? Ini kan cabul yang pembahasan. Yang dalam kutub yang pertama pembahasan hukum. Wadah kaki hukum, na ulung yang tukang hukum, na ulung yang terima hukum, na buat yang dihukum, na mubahir bagi hukum. Tapi bagi hukum itu na takluk dengan hakim, orang yang hukum yaitu syarih, dan mahkum alih yaitu mukallaf, dan mahkum fih yaitu bun mukallaf, dan mudhir bagi hukum yaitu sebab dan ilah. Fathil bahki, maka tapi pada pembahasan daripada hakikat hukum pada dirinya, ya tabayyanu, nyatalah sesungguhnya hukum itu ibarat daripada sifat syara, dan tidak hanya hukum itu bun bagi mukallaf. Bagaimana ini? Karena yang dikenal hukum adalah kitabullah yang takluk dengan buat mukallaf, kon asar daripada takluk kitab yang sebut pada perbuatan. Jadi ini adalah rujuk dengan ijab-ijab hukum. Ijab adalah kitab Allah, kitab syarih yang takluk kepada buat. Wujud satu wasah yang sebut pada buat dengan sebab takluk ijab, maka ijab adalah hukum yang sebenarnya. Manadab, mana indah Allah yang sambung ibarat, tetapi beda sebenarnya. Nadab, kitab Allah yang takluk kepada buat juga nadab, wasal yang sebut buat nadab si yang tak pandang dari buat tanya kan tak bohdi kan tak bohsyik, dua bohsyik tak boh nama, tak pandang menyino dua boh, tinggal lu lihat yang badan menyino na ijab na wujud pak nak tak pekan hana indah tak bohdi menyembah harim na menyebut tahrim dan na haba bak indah tak hana bak ibahak ibahak menyebut buat tak jawab. Yang empat tempat yang kena wali istilah yang berbeda sebaliknya, yang mana di telah nada dua yang ibarat sebagai sabar. Kon menduduki bahawanya sabok saboshi cik tak buat. Jadi pada pembahasan daripada hakikat hukum pada dirinya, nyatalah sesungguhnya hukum itu ibarat daripada sifat syara, tidak ianya hukum itu wasaf bagi perbuatan. Wala hasan wala kabeh, dan hukumnya kon hasan dan kon kabeh. Wala marfal lil aqli, dan hanya tempat sama memberi akal padanya hukum. Tempat sama kain yang cuma sifatkan hukum. Wala hukma apabila wujud syara, dan hanya jenis hukum belum datang syara. Karena ini adalah tetap daripada syari. Hanya rumpuk yang kal. Wadih hanya rumpuk yang kal, yang belum bangkit Nabi, hanya hukum. Yang kala pak pembahasan tentang hakikat hukum. Wakil bahasa yang bisa menghukumi, dan tapi pada pembahasan daripada pembahasan hukum, nyata inan tak ada wajib. Ini dia tak ada hukum. Yang bukan hukum macam kuasa. Tentu kuasa itu bahas pembahasan hukum. Nyata lah tak ada wajib, tak ada mahdud, tak ada mandub, mubah, makruh, qada, adab, sihat, fasih, azimah, ruksah, dan selain demikian daripada sekalian asam hukum. Nah, wabil bahsi anil hakim, dan tapi pada pembahasan daripada hakim, nyatalah sesungguhnya pekerjaan hana alla hukma illa lillah, hana jadi hukum kecuali bagi Allah. Jadi hakim cuma Allah, hana hukum kecuali bagi Allah. Wa anahu la hukma li rasul, hana hukum bagi rasul. Sebab walaupun nah hadis Nabi yang diperintahkan riuh tapi hukum bukan haba Nabi, karena haba Nabi-nya mendalalahkan kepada nah perintah Allah, di kitab Allah yang jadi hukum. Kitab Allah muta'alliqah, kitab Allah muta'alliqah bi af'alil mutallaq, yang hukum kan kitab Rasul. Jadi hana hukum bagi Rasul, wala li sayyidi, dan hana hukum bagi Said ya di Nabi. Dan Said kena perintah Nabi, tapi haba Said yang kan hukum. Wala li makhlukin ala makhlukin, dan hana hukum bagi jiru makhluk di atur makhluk yang lain. Bal kullu zalika hukmullah, tetapi memandungnya adalah hukum Allah Ta'ala dan wada'nya Allah Ta'ala, dan hana jenis hukum bagi yang lain. Dan tapi pada pembahasan daripada mahkum alih, nyatalah kitab urun tua di mukrah anu umiyat, kitab urun kafe dengan urun syara, kitab sukra. Yang pada pembahasan mahkum alih, dan mahkum alih di mukallaf dahulu yang nagrak ini dahana ini nyatakan urun tua kibat dimukrah kibat, dan umin kibat kitab di kafe di mukrah syariat na buhana kitab di mabuk na buhana dan man hijau hijau taklima huwa man la hijau hijau, dan yang dalam siman yang juga harus yang nyaman akan taklimnya urun mabuk, dan siman yang anak baru namun bukan dia, namun bukan anak yang dalam pembahasan tentang mahkum alif. Dan sampai pada pembahasan daripada mahkum pe, nyatalah sesungguh kitab ta'luk dengan buat, bukan dengan mi. Jadi kitab Allah yang hukum ta'luk dengan buat, bukan kitab yang ta'luk dengan mi. Sebab karena kitab yang ta'luk dengan mi, kitab Allah yang menceritakan tentang mi, kalau tentang perbuatan, itu menceritakan tentang jabal, menceritakan tentang laut, ini tentang mi, ini kalau wa anahu laisa wasfan lil af'al bi dzatiha, dan sesungguhnya hukum tidak hanya hukum itu wasaf bagi perbuatan pada ini. Dan tapi pada pembahasan daripada mudhir hukum, nyatalah hakikat sebab, hakikat ilah, syarat, mahal dan alamah. Iban yaitu sebab, iban ilah, utabok mana, syarat iban, mahal, mahal sebab hukum. Dan alamah, tanda hukum iban. Ilah kuadrat, ilah itulah alamah itu bisa. Ilah yang tanda hukum, iban yang tanda. Pada pembahasan daripada mahkum fi nyata sesungguh kitab ta'luk dengan buat bukan dengan i. Dan sesungguhnya kitab kon wasaf bagi af'al. Kitab ya. Benar sesungguh kitab ta'luk dengan buat bukan dengan i, dan sesungguhnya kitab kon sifat bagi perbuatan pada dirinya. Kon sifat buat tapi ta'luk dengan buat, karena yang sifat buat asalnya nanti itu lagi ikan mengujukkan, ujungnya sifat buat. Kitab kan disebut pun, ijab ni kan disebut pun, ijab disebut Allah. Karena disebut Allah, ijab disebut Allah. Jadi kitab kan disebut bagi perbuatan. Tapi setelah kitab tangguh kepada perbuatan, maka perbuatannya akan disebut dengan asal dari kata-kata. Ketika disebut ijab, sabar-sabar pun, fa'wajabah. Maka wajiblah disebutnya. Mana ini maka disebutnya berwasa dengan itu. Kalau faham, maka berwasa dengan ijab. Ya Allah, buat berwasah dengan wujud. Jadi kitabnya bukan wasah bagi perbuatan. Faya dan awalu. Faya dan awalu ala kutub, maka dijanawal oleh ini kutub akan satu jumlah daripada daripada pafarik usulil usul. Perpecahan beberapa pasal dalam usul jalan bagaimana di danaun ini kutub akan satu jumlah daripada tafrik perbedaan beberapa pasal dengan dalam kita usul. Jadi kita usul menjumuli dulu satu pasal itu menajarai teman yang baru bawa pembahasan yang mendalam baru dalam kutub pertama. Dalam kutub pertama itu ini kutub, kutub pertama, maka di danaun oleh ini kutub pertama akan satu jumlah daripada beberapa pembahasan beberapa pasal yang ada di tahu tuh. Karena ada yang kena hukum, karena ini makhum B, makhum Alif, makhum. Ini ada yang kata orang bahasa ada pun, iumnya ada kalau bagi lah. Bab makhum Alif. Kalau bagi lah, kata orang bahasa ini, karena pasal-pasal. Maka yang jadi jadi teori. Orang dah lulus diuna mudah saja. Berdatang akannya beberapa pasal li ulama usul ubat dada secara berserakan berdua-dua di mawadi insyata pada beberapa tempat yang berbeda-beda yang hana mudasabat dan hana diimpun akannya li satu rabitah nyo yang mengalah ilmu tadi yang hana gelar yang sampai berbuat mutasfahnya dalam bentuk yang lain, dalam wajah yang lain karena ini kan nak berdua pasal pasal tentang makhluk, makhluk aneh, negeri menyertai dalam kita usul yang lain pasal-pasalnya juga bahan multiple itu pasalnya, you know makhluk itu kan masalah masalah saling sebab mengilat dalam bahasa ini jadi, jadi antara pasal dan pasalnya hanya diikat di sabab-sabab yang benar kaitan ini mana benar kaitan untuk pertama pembahasan tentang hukum. Hukumnya betul. Dia pun ini hukum samara musmir isma mustasmir. Ia punya banyak erat hukumnya kan jelas. Jauh lebih pun maksud pokok adalah jauh hukum dari dari. Kalau dia kata menjauh hukum dari dalil, berarti nak hukum, nak tempat jauh, nak cara jauh, nak orang jauh. Maka itu pembahasan pokok. Kemudian hukum, kalau dia kata hukum, nak tarif, nak asal. Kemudian nanginan, nama kumpin, nama kumalik, nak mubazir bagi hukum. Jadi setiap pembahasan yang mana sebarang itu yang dalam kita menyonong kita usul lain, hana mana? Hana diikat leh sabah, sabah bab yang berjelas. Karena pada keluaran sabah pasal, antara pasal yang pasal itu hubungan luar. Sekedar itu yang mana sabah kecuk tegak, tapi hana diikat leh sabah mana yang boleh. Yang mana? Jadi orang dah yang berdatang akannya lele pasal le ulama usul dum secara mubadadah, secara berserakan pada beberapa tempat yang berbeda-beda yang hana munasabah dan hana diikat akannya le satu ratutah pala yang tadi menyonyan darah maka hantar potongnya si balik kepada mahasisnya ulama usul dan hana terputunya Allah kepada wajah hajah kepada marifahnya dan gajah takluknya putra. Makasihnya adilah. Maka hana terputunya Allah si talib kepada makasihnya adilah dan wajah hajah kepada marifahnya dan gajah takluknya dengan usul. Oh, beberapa pasal. No, no. Usul mana? Wate pembahasannya hana jelas ikatan i. Maka hantar putunya si balik kepada mahasisnya pasal. Ini pasalnya kepo beku pembahasan. Tekanya babul indah, kapukah indah. Kepo ilah adanya. Tentu kanya bab ini tak ada ilah, ini kepo ilah adanya. Ini hantar putunya kepada mahasis daripada segala pasal. Dan hanai rumpuk wajah hajat kepada mengetahuinya pasal. Dan dari dia takluknya pasal dan kesulitan. Jadi antara pembahasan ini tentang syarat. Hukum bukan mengembangkan syarat tidak hukum. Bukan mengembangkan dalam namun berdiri. Hukum dalil antara usul, ilmu usul dengan pembahasan syarat. Nanti. Karena hana mereka. Tapi menyanyi wajarah pun itu dia untuk. Itu boleh. Pembahasan usul fiqh yang dengan dia, itu bersampai. Maksud pokok mencok hukum dari dari. Ini berapa bulan-bulan yang dibuat. Dia kata jauh hukum, nak hukum. Nak hujok, nak jumpat jok, nak cara jok. Kut pembuatan menalik. Kalau dia kata hukum orang, nak mahkum malik, nak mahkum malik, nak mahkum malik, nak. Jadi memandung pembahasan, nak jauh hukum. Sikit tarik, sikit tarik, nampak ni. Jadi mana nampak duduk macam mana, dia mampok. Oh, fatiha ini tidak. Lantai. Oh, tak tarik-tarik, empat tarik-tarik, nampak tarik-tarik, boleh juga sakit dalam kawannya. Jadi kadang-kadang pasal-pasal yang tidak usul menang juga kita bawa pasal hanya kaitan mana kaya itu tulis di pokoknya babu pulang yang babnya itu kita mau nampak si punya yang nak lagi nak mentek tak tak punya mentek nak menang punya kita mentek ilmi ilmi kadi ilmi kadi nak tatawur nak kate yang tatawur nak yang nak lagi nak tatawur jadi mumpat dia mengalami itu. Yang usul itu juga lagi ni lebih mawadali. Yang mana lah tidak usul yang lain dari lagi dari dari dalam dia ini berlebihan. Tak. Yang kutub yang pertama. Kutub yang kedua pada masalah musmir. Dia yang musmir itu kitab sunnah dan ijma. Dan sabit pada pembahasan daripada asal kitab. Kitab ya, jadi kitab dibahas nyatalah tarikh kitab dan barang yang dianya barang daripadanya kitab dan barang yang tidak dianya barang daripadanya kitab. Yang pertama ialah mengetahui kiban yang itu kitab. Yang kedua toh yang termasuk dalam kitab itu mana? Mahwame, wama lesame. Mahwame sesuatu yang hanya termasuk kitab. Malesame yang itu kitab toh yang itu toh yang itu toh. Ibu Meri. Nanti dia siapa yang ibu? Atau kalau sekarang yang kaya sih. Masalah ayat tadi. Nah, ada buku itu. Amaluna amalku biaya ayat ini. Elena amaluna. Amalku amalku. Amaluna amalku ayat. Wah tadi pun isbatin kita dan kata pulang cara mengisbatkan kita. Kiban cara terjalan untuk tak akui dengan kita. Wa anahu tawatul fakat dan sesungguhnya cara itu tawatul fakat. Yang tegak. menyecara mengisbatkan ayat tok dengan jalan tawatur. Ana berlaku ahad ayat. Makanya ayat ini tawatir dulu. Mutawatir memandu. Yang hanam tawatir, hanam termasuk dalam ayat. Dan penyandar barang yang harus bahwa menyumuli adanya barang oleh kitab daripada hakikat majan Arabiah dan Al-Jamiah. Ini bahas itu. Bahwa dalam Quran, dia tak berdapatkan hakikat dan dia tak berdapatkan wafai majan. Dia tak berdapatkan bahasa Arab dan bahasa Ajam. Jadi, ini akan pembahasan bahawa masalah kitab. Ini kendali besar, kan? Kendali besar. Dan pada tapi pada pembahasan daripada sunnah yang kami tidak apa yang kedua sunnah tapi pada pembahasan daripada sunnah nyatalah hukum akwal dan afal daripada rasul dan jalan subuhnya akwal dan afal pada jalan daripada tawatur dan ahad ini kami dah menghadisnya hadis ahad yang riwayati sabuk tadi nah yang lebih tadi itu tawatir menyuruh ayat mana yang ahad memadum tawatir dan pari riwayatnya akwal cara rawi hadis daripada riwayatnya musnad atau mursal sebab menyuruh ahad dan mutawatir antara satu tarikh atau banyak tarikh menyuruh sabuk tarikh yang ahad itu menyuruh lewat tarikh ke mutawatir kemudian cara riwayat dalam sabuk tarikhnya naik yang sambung, naik yang sana sehingga itu naik yang musnad, naik yang mursal dan sigur perawi juga daripada adil dan tazib tazib dan adil bila ada mami kita jangan lupa sehingga sempurna kitab masalah ini dan pembahasan ini ini yang kiri saya kasih dulu kitab wa sunnah kitab wa nasah dan bersambung dengan pembahasan kitab dan sunnah oleh kitab nasah saya mulai dari itu ialah lima karenanya nasah tidak datang dia kecuali dari keduanya kitab dan sunnah dan ada pun ijma maka hanya datang nasah kepadanya jadi oleh beliau hadis pembahasan pertama kitab pendapat yang kedua sunnah pembahasan yang jelek langsung nasab anak bahan ini dari iman nasab dia juga olehnya baru iman betul karena nasab anak datang kepada iman yang lain kepada kitab dan sunnah maka habis pembahasan kitab dan sunnah pegang nasab itu dia buka nasab dari iman tentang iman yang mentok dan tapi pada pembahasan daripada asal iman nyatalah hakikatnya iman dibanding dengan iman dalilnya iman terdali yang ini bahwa ijma'nya dihujah jadi dan aksamnya ijma' pembagian ijma' dan nyatakan ijma' sahabat dan ijma' orang lain sahabat ila jami'i hingga sekalian masalah-masalah yang disebut dengan ijma' kutub yang dilain pada tarikh istijma' cara hukum daripada dalil dianya cara itu bulat yang pertama dalalah lafaz yaitu sigatnya lafaz mantok tidak tu, dalam lafaz jenis silat dan dengannya takluk nahan nabat pada silat amat, silat nahi, silat umum, silat khusus, bahir, muawal, nah ini yang dipermasalahkan. Waktu itu ikut kepada parit jalan saja hukum, kapan itu deh nah amat, menyamar di bandar hukum, menyenangi di bandar hukum, umum khusus, bahir, muawal, nah ini yang dibahas. Maka nazar pada kitab amar nahi umum khusus itu nazar pada muqtada silat lughawiyah. Ini dikenali lafaz itu. Menyebutnya ibarat yang secara lughawi dibandingkan lagi. Adapun dalalah menyusul fahwa dan hukum maka mencukupi artinya oleh kitab hukum dan dalilul khitab. Yang ini pembahasan. Jadi guna masalah dalalah menyusul lughawi yang dikini oleh bahasa menyebutnya lafaz iban hukum. Iban dalalah kemudian menyemunakan kawanan hukum adapun dalalah menyaitu darurah lapai dan istidaknya lapai ini sabana menyaitu istidak lapai maka dikandung dia akan satu jumlah daripada isyarah lapai ini isyarah lapai yang dulu contoh dari ikut cita'ir asif abdaga ani kumerdeka liyata akan lamin jaka ani daripada lu lamin gok kumerdeka tapi yang jok hak kemerdekaan katanya. Jadi tanya orang kenal kafarat kemerdekaan sabuh lami. Ada tanya wajib. Tanya wajib kemerdekaan sabuh lami. Tak kira tu. Aktif rahabat. Aktif ada kami. Ini kemerdekaan lami terus. Ani daripada lu. Yang ini fa takulu. Maka kata tu. Tak tu kalau kemerdekaan kata tu. Maka sesungguh haba katanya. Digandung akan usul milik bagi si mutalami. Kurun niwo benar. dan hana dilafat li keduanya dengannya husum li, tetapi yaitu daripada darurah malfut keduanya dan muqtada malfut keduanya, muqtada lafat. Kan hana itu pemilik dia benar. Kan hana itu dia tanya, dia pemilik dalam yang terang gelon. Yang hana yang pemiliknya. Yuk merdeka adalah, yang pemerdeka dalam yang terang atas nama lu. Kalau pemerdeka yang dikendaki di haba orang yang luar, yang pemilik dia. Karena hana mungkin tanya pul pemerdeka atas nama kau. Tidak saja pemilik ini kau, kemudian kita pemerdeka atas nama kau-nya. Jadinya itu muktada lafai, ada pun darurah lafai. Yang jarak kita atau jarak darurah. Adapun dalam minyak itu makhluk lapar, maka dianya itu lagi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layak dilakadi wahwa batubah. Baik dihukum oleh orang yang menghukum, sedangkan dianya itu dengan bengih. Ini yang nanya oleh Nabi, orang bengih, anak itu dihukum. Fa'inahu maka tentunya haba Nabi, itunya atulah. Orang dia, orang sakit, orang hakim. Orang hakimnya orang menyanyi itu. Woi bangsa itu, kerana ini kerana air kota. Bukan? Bukan masalah tidak, bukan nanti biasa pun kerana. Begini, budak pengah, budak pengah ada di sini kerana. Ini okey. Bahagiannya mana ini urut muncul, urut muncul ni ada pun muncul. Eh dengar ke ini muncul ni. Ini bawa tuh kok muncul ni, tuh ini jelek, tuh eh. Baik juga anak ini pun ada hukumnya ya, jadi itu yang muncul. Baik dia kaji menanya juga dia sendiri. Dia kita juga itu baru hukum. Sedangkan yang nalar lagi, yang hana jadi sebut hukum, urun dek rana. Urun sakit. Urun dek, apa kan? Urun bunge. Yang nalar lagi urun bunge. Itu nyokinan bahwa urun dek, urun sakit, urun mencurinya. Hanjir kik, dan tapi dengan makul maknanya. Yang dengan makul mana itu nyokon dengan dalalah lafai pada dengan hukum. Dan daripadanya terjadilah kiat yang menjadi kiat sebab dari haba Nabi yang menyebutu hukum bahwa membunge ini anak kasut sabo makna apa yang membunge yang menyebutu hukum urungnya dengan masukul dengan masalah roh maka hukum sana ada di dunia secara normal itu bukan hukum dengan kuat roh berarti urung dia akan nanti nah weh makul makna berarti tidak lelah di hadis kepada hanjir kurung dia hukum dengan makul makna yang dia masalah kiat. Jadi waktu ada pegah sumber hukum leher agar kitab yang ada lima tidak mengeluarkan kiat karena kiatnya pada jalan dalalah sunnah agar cara didalalah lilafai kepada hukum baik hadis maupun ayat maka hanya berbuat dia tanpa pembagian dengan waktu tinggal itu berkode li jadi yang baik kali ini namanya karena si orang lain yang hanya ada kuis data hukum pun leher agar lima mengeluarkan mas tabluah daripada dalalah ni dalalah akwar oh dia pun nanti ya baik tak boh makul makna apa kan semua dah lancar masa hana wajib gun-gun pun itu yang penting kiat ni gun hana wajib kemudian daripadanya itu daripadanya makul makna terjadilah kiat wayan jardu dan dari ianya makhluk mana kepada penyata sekalian hukum-hukum kias dan aksam-aksamnya kias. Kapa yang bukan sebuah bahasa itu kias itu kan? Bak pembahasan dari makhluk mana? Untuk yang terbuat pada mustasmir, dianya itu mujtahid. Dan sampai pada mukabalah yang mencari itu mukallif. Dan sampai padanya pembahasan, nyatalah ikut mujtahid, ikut mukallif. Dan tempat aladhi yang berlaku padanya oleh ijtihad. Kekiraan aladhi yang hanya tempat kamu berijtihad padanya. Ini adalah pembahasannya itu beri. Tuh masalah yang hendak ijtihad, tuh masalah yang hendak ijtihad. Walau qawlu fi taswibil mujtahidin dan nyatalah pendapat-pendapat pada pembentui mujtahid. Urun ijtihad. Gimana? Walau qawlu fi taswibil mujtahid pada kubutui munjahid bahwa munjahidnya kubutui mandung nak berpegah salah tidak tu wajumlah doa kami istihad dan ini adalah jumlah-jumlah daripada hukum-hukum istihad itu minat wahad fahad ini jumlah jumlah kira penyusul maka jumlah ini memendung itulah satu jumlah barang yang disebutkan dalam ilmu usul ada yang lagi ada lebih maka harita dan sebuah kalau kata kuku akan kaitiat menjabungnya segala pasal-pasal yang ada dalam ilmu sempurna daripada ini kutub yang bulat. Entah kau bina pasal kau bina tikar menunggu. Jadi tikar sudah cinta kan dalam cara sebab kita itu menunggu jadi pasal untuk dalam pembahasan. Jadi horor hubungan pasal yang mengikuti. Allahumma.